شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، رحمني ورحمكم الله. فإن شاء الله pada pertemuan ini kita akan menjelaskan sedikit permasalahan yang berkaitan dengan salat usul, atau yang berkaitan dengan gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan sebelumnya kami berterima kasih kepada Al-Ikhwah yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi terhadap apa yang kita lakukan ini. Yang berkaitan dengan salat gerhana atau yang biasa dikenal dengan al-khusuf atau disebut pula al-khusuf, ini adalah permasalahan yang penting untuk kita jelaskan, mengingat di tengah-tengah masyarakat tersebar adanya cerita-cerita atau khurafat-khurafat yang berkaitan dengan ini. Di antara mereka menyebutkan terjadinya khusuf atau khusuf ini disebabkan karena makhluk yang luar biasa. Mereka sebutkan, ada dari mereka menyebutkan raksasa katanya besar, terus menelan matahari atau menelan bulan sehingga terjadilah gerhana. Sebagian lagi, dan ini tersebar di kalangan masyarakat terutama yang bersekutuan dari Sulawesi Tenggara, ada dari mereka meyakini bahwasanya ada hewan yang besar seperti komodo yang dia menelan matahari sehingga terjadilah gerhana matahari. Ada pula menyebutkan ada yang semisal itu, ada raksasa wanita, berbagai macam cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Dan orang-orang Arab dahulu mereka menganggap terjadinya gerhana disebabkan kematian, sampai disebutkan dalam hadis limau fi azimin, karena matinya orang yang agung. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, inna syamsa wal qamar la yanhasitani limau fi ahadin wa la li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana, tidaklah keduanya itu gerhana karena sebab matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Akan tetapi disebutkan ayatan, keduanya itu adalah ayat. Yukhawifullahu bihima ibadah, Allah menakut-nakuti hambanya dengan keduanya itu. Jadi Allah menakut-nakuti dengan keduanya, dengan gerhana matahari atau dengan gerhana bulan terhadap hamba-hambanya. Ditakut-takuti dengan kedua ayat ini. Jadi dia merupakan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena matinya seseorang. Dan mereka yang menyebutkan karena matinya seseorang terjadinya gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan meninggalnya putra beliau Ibrahim radhiyallahu anhu. Meninggal Ibrahim bertepatan dengan gerhana, hingga manusia kemudian menyebutkan gerhana terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Dan Ibrahim tentu dianggap sebagai anak yang paling agung berkedudukan, sampai disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau lah Ibrahim hidup tentu dia akan menjadi nabi. Itu menurut perkataan Anas radhiyallahu anhu, kalau lah, beliau menyebutkan kalau lah. dan Ibrahim radhiyallahu anhu tidaklah hidup, beliau meninggal di masa bayinya, dan meninggalnya beliau tertetapkan dengan gerhana matahari. Adapun yang berkaitan gerhana, disebutkan oleh para ulama yutlaku asyamsu yutlaku asyamsu wal qamar, menyebutkan tentang permasalahan gerhana, yutsaful khusuf wal khusufu yutlaku yutlaku khusuf wal khusuf ala syamsi wa ala qamar jami'an. Jadi yutlaku khusuf wal khusuf ala syamsi wal qamari jami'an, mengistilahkan khusuf dan khusuf itu pada matahari dan bulan seluruhan. Jadi maksudnya bukan khusuf itu nanti untuk matahari, khusuf itu untuk bulan, akan tetapi diistilahkan bisa dinamakan khusuf matahari dan bisa pula dikatakan khusuf syams. Adapun riwayat disebutkan di dalam Sahih Muslim tentang perkataan Urwah Ibn Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, la takul khusuf syams walakin kul khusuf syams, jangan kamu katakan khusuf syams gerhana matahari, akan tetapi katakan khusuf, jadi istilah saja. Dengan itu para ulama menyebutkan seperti yang kita sebutkan tadi, yutlaqul khusuf wal khusuf ala syams wal qamari jami'an, diitlakan khusuf dan khusuf itu atas matahari dan bulan semuanya. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Boleh dikatakan khusuf, boleh dikatakan khusuf. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, tetap keduanya dikatakan gerhana. Kemudian hukum salat khusuf, para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukumnya. Dan pendapat yang rajih, hukumnya dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan yang berpendapat dengan ini, mereka bertalil tentang seorang Arabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang kewajiban salat, disebutkan lima perkara kewajiban salat, tidak ada selain ini. Dengan itu mereka menyebutkan khusyuf, salat khusyuf ini, salat khusyuf atau salat khusyuf ini sunnah muakkadah, ini sunnah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Dan kemudian disunnahkan pelaksanaan salat khusuf ini secara berjamaah. Salat secara berjamaah dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana pada hadis yang kita sebutkan atau yang akan kita sebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau datang salat berjamaah, mengikuti salat berjamaah. Jadi salat berjamaah ini tidak khusus untuk laki-laki, wanita juga dianjurkan untuk mengikuti salat jamaah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, datang Asma bertanya kepada beliau, bertanya kepada Aisyah ketika melihat beliau salat, ditanyakan tentang apa yang dia lakukan kenapa salat, kemudian diberikan isyarat mengangkat tangannya menunjuk ke langit dengan ayat, kemudian dijawab na'am, yaitu dengan jawaban isyarat pula. Jadi menunjukkan salat khusyuk ini dilakukan secara berjamaah, baik jamaah laki-laki dan wanita juga boleh ikut. Bagaimana dengan orang yang salat sendirian? Apakah boleh salat gerhana dengan dia laksanakan secara sendirian? Maka hal ini dibolehkan. Para ulama membolehkan hal ini. Mereka katakan bal yasuhu furada, bahkan boleh dilakukan secara bersendirian. Kalau misalnya seseorang dia tidak bisa mengikuti salat jamaah atau dia berada di suatu tempat, tidak ada orang yang bisa dia panggil untuk salat berjamaah, kemudian dia melihat gerhana terjadi, maka dituntut baginya untuk salat gerhana. Kemudian yang berkaitan dengan salat gerhana ini, kapan dimulai salat gerhana? Jadi karena ini permasalahan ini juga penting untuk kita jelaskan. Berhubung sekarang dengan kecanggihan alat teknologi, mereka sudah menentukan akan terjadi gerhana pada jam sekian, pada hari sekian, mereka sudah menetapkan. Maka kapan kita akan melaksanakannya? Itu menurut pengamatan yang mereka lakukan dengan alat yang ada. Jadi kita melihat apakah kita akan gabung dengan mereka yang akan melaksanakannya misalnya jam 9. sudah berdiri imam. Sementara kita dituntut untuk melihat, melihat gerhana, karena salat ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah nampak gerhana baru dilakukan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, fa idza ra'aytum an dzalik syai'an fasallu. Fa'idha ra'aytum an dzalika syai'an fasallu. Jika kalian sudah melihat demikian itu sedikit, ini maksudnya bukan secara sempurna matahari itu sudah tidak ada, sudah terlihat sedikit, sudah mulai tertutupi sedikit, maka lakukanlah, fasallu, salatlah kalian. Tidak mengharuskan tertutupi semua baru salat. Jadi kalau sudah melihat, sudah melihat gerhana, sudah mulai langsung salat. Jadi kalau orang yang menentukan, menetapkan dengan waktu yang seperti kita sebutkan, misalnya jam 9, ternyata belum sampai, kemudian dia lakukan salat gerhana, tidak sah salatnya, karena salat sudah ditentukan waktu-waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu keberadaannya bagi orang mukmin telah ditentukan waktu-waktunya. Salat khusyuk sudah ditentukan waktunya. Waktunya kapan? Ketika sudah tertutupi, sudah terlihat gerhana, matahari sudah mulai ditutupi. Walaupun menutupinya baru sedikit kita lihat, mungkin baru di pinggirnya, tapi sudah mulai terlihat sampai nanti setengahnya, sampai semua. Ketika sudah mulai terlihat, walaupun sedikit tadi, sudah dianjurkan untuk salat khusyuk. Dari pelaksanaannya dimulai ketika sudah mulai khusyuk. Dan ketentuannya di sini, pelaksanaan ini, apakah diharuskan yang salat itu imam tertentu? Tidak ada pengharusan, karena munculnya ini tiba-tiba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika muncul gerhana langsung beliau lari. Kemudian satu orang langsung mengangkat suara menyatakan as-salatu jami'ah. Jadi tidak mengharuskan siapa nanti. Misalnya sudah masuk waktu, sudah terlihat gerhana sudah mulai, sudah berkumpul orang-orang, masih menyatakan kita menunggu imam. Kita menunggu imam, ini salah. Jadi ketika sudah terlihat seperti itu, langsung satu orang maju untuk mengimami salat. Dan ini pernah kejadian dulu di Damaj. Syekh Yahya Hidrahullah sempat menyinggung, karena para ikhwah ketika diberitahu sudah gerhana bulan, sebagian mereka masih melihat-lihat, ini belum jelas katanya. Sudah mulai, sudah tertutupi sedikit. Mereka menyatakan belum nih. Sampai terjadi perdebatan di antara mereka, belum. Langsung Syekh Yahya keluar mengimami. Biasanya Syekh Ahmad ketika itu yang mengimami. Beliau keluar langsung mengimami. Setelah itu berkhutbah menyampaikan hal ini. Harus disegerakan. Ketika sudah dilihat, dipercepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lari menuju masjid untuk salat. Jadi ketentuannya harus masuk waktu. Jadi kalau misalnya besok terjadi atau kapan terjadi, kita melihat orang-orang melakukan salat belum masuk waktunya, jangan kita ikut. Tidak sah salat kita, karena belum masuk waktunya, belum terlihat gerhananya. Pelaksanaan salat gerhana ini, salat khusyuk ini ketika sudah adanya khusyuk. Dan kemudian salatnya, tentang salatnya disebutkan dalam hadis Aisyah. Di sana ada yang menyebutkan, atau ada riwayat-riwayat menyebutkan beberapa rakaat. Ada yang menyebutkan 3 rakaat, ada yang menyebutkan 2. Yang sahih hanyalah 2 rakaat. 2 rakaat. Dengan 2 kali ruku. Dengan dimaklumi untuk rakaat pertama 2 kali ruku, rakaat kedua juga 2 kali ruku. Adapun riwayat-riwayat menyebutkan lebih dari 2 rakaat tidaklah sahih, tidaklah benar. Yang benar ada 2 rakaat. Karena kejadian khusus ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekali kejadian, tidak berulang kali. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali. Jadi kalau hanya sekali tentu hanya satu model atau satu tata cara salat, dan jumlah rakaatnya juga hanya satu karena kejadiannya hanya sekali. Jadi pelaksanaannya, ketika bacaannya, bagaimana ketentuan bacaannya setelah bertakbir? Bacaannya panjang. Sebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana di dalam as-sahih, ma raka'atu ruku'an qad, wa ma disebutkan, wa ma sajadtu sujudan qad kana atwala minhu, tidaklah aku ruku dengan suatu sujud dan tidaklah aku sujud tadi, tidaklah aku ruku dengan suatu ruku pun dan tidaklah aku sujud dengan sekali sujud pun yang keberadaannya lebih panjang darinya, lebih panjang dari salat sangat panjang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu salatnya sangat panjang, berdiri membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang diinginkan untuk dibaca. Kemudian setelah itu ruku, bangkit dari ruku baca lagi lebih panjang lagi. Jadi pelaksanaannya sangat panjang, baik berdirinya, rukunya, sujudnya. Akan tetapi bukanlah suatu pensyaratan, dipersyaratkan harus panjang. Orang melakukannya semampunya. Kalau dia tidak bisa panjang melakukannya, kalau dia misalnya sholat sendiri, atau dia sholat berjamaah orang-orang lemah semuanya, dia menginginkan untuk tidak terlalu panjang, dia lakukan. Hal tersebut bukanlah suatu syarat harus terlalu panjang. Jadi orang yang salatnya tidak terlalu panjang, salatnya teranggap sangat merupakan persyaratan harus paling panjang. Ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian yang berkaitan dengan salat khusyuk ini, apakah ada azannya? Apakah dikumandangkan azan sebagaimana salat yang biasanya? Jadi tidak ada azan, hanya yang diucapkan ketika itu, ketika sudah terjadi. Sebutkan dalam riwayat yang sahih, as-salatu jami'ah. Diucapkan berulang-ulang dengan diangkat suaranya, dan ini tidak diharuskan pula yang mengucapkan itu harus muazin. Bagaimana kalau muazinnya tidak mengetahui, yang mengetahuinya orang lain? Maka tidak dipersyaratkan yang mengangkat suara menyuarakan as-salatu jami'ah ini tidak diharuskan muazin. Siapa saja yang sudah datang, sudah berkumpul dengan yang lainnya, dibolehkan untuk mengucapkannya dengan mengangkat suara. Adapun tadi modelnya, model tata salat disebutkan oleh para ulama, hiya raka'atani bi kulli raka'ah qiyamani wa qira'atan. Jadi tentang kaidiyah atau tata cara dari salat ini, setiap dua rakaat dia adalah dua rakaat, dia rakaatan, dua rakaat tidak lebih. Maka telah kita sebutkan, dia dua rakaat. Di kulli rakaat qiyaman, setiap rakaat itu dua kali berdiri. Maksudnya dua kali berdiri, pertama dia berdiri, ruku, kemudian berdiri lagi. Dua kali berdiri. Waqiraatan, dan juga dua kali qiraat. Membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, dilakukan pula pada bangkit setelah ruku, kemudian bangkit langsung membaca lagi seperti yang pertama. Dan juga waruku'an, dua kali ruku, kemudian langsung sujudan, dua kali sujud pula untuk rakaat pertama. Jadi rakaat pertama dua kali ruku, rakaat pertama kemudian dua kali sujud sebagaimana salat yang biasanya. Kemudian apakah bacaannya imam, kalau dia salat bersama jemaah, apakah imam membacanya secara dijaharkan atau disirkan, dikeraskan suaranya, ataukah dia baca dengan pelan? Jadi hal ini disunahkan untuk dia baca keras, tidak mengenal apakah waktunya siang ataupun malam. Ketika terjadi gerhana, maka dianjurkan untuk membaca dengan bacaan yang keras. Kemana datang dari Aisyah menjelaskan tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengetahui bacaannya yang panjang. Dan ketika sudah terjadi, seseorang sudah melihat terjadinya gerhana ini, maka dianjurkan untuk dia bersegera, jangan dia berlambat-lambat. Ketika dia sudah melihat, langsung dia bersegera untuk datang mengambil air wudhu, berwudhu, kemudian datang dia salat sebagaimana disebutkan. Ali Aisyah radhiyallahu anhu khasafat asy-syamsu fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ila al-masjid. Beliau menyebutkan terjadi gerhana matahari di zaman atau di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun keluar, kharaja ila al-masjid, beliau salat di masjid. Jadi pelaksanaan salat ini, salat gerhana dilakukan di masjid. Dan boleh dilakukan di selain masjid kalau memang masjid tidak didapati. atau tidak memungkinkan untuk di masjid, maka dilakukan di musala, di tempat salat atau di rumah. Hal tersebut adalah boleh, tidak mengharuskan di masjid. Jadi sunnahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, beliau melakukan di masjid. Kemudian kalau misalnya salatnya dia sudah lakukan panjang, kemudian dia dapati waktu atau gerhana masih terjadi, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia perlu mengulangi lagi salat lagi? Tidak. Jadi salatnya hanya sekali. Sekali salat. Kalau misalnya dia sudah salat, bersungguh-sungguh salat, memanjangkan salatnya, ternyata khusyuknya tadi sangat lama, sangat lama, maka setelah itu dianjurkan untuk melakukan amalan, amalan sholat, melakukan zikir. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, yaitu disebutkan dalam riwayat, dianjurkan pula untuk bersedekah, bersedekah. Dari untuk ketentuan imamnya, bagaimana salat yang biasanya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar wakara dari dalam masjid, asafan nas wara'ah. Sebutkan dalam riwayat Aisyah, falamma ketika keluar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja ila al-masjid, fasafan nas, maka manusia pun membuat saf. Ya, safnya ketentuan safnya sebagaimana salat yang biasanya dalam umur berjamaah. Asafan nas wara'ah, yaitu manusia membuat saf di belakangnya, belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dilaksanakan salat ini, salat khusuf, maka ada khutbah. Ada khutbah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat beliau berdiri menyampaikan khutbah. Dan apa isi khutbahnya? Yaitu pemberian peringatan, pemberian peringatan kepada kaum muslimin, diperingatkan, ditakut-takutkan tentang fitnah dan dijelaskan tentang keberadaan khusuf. Kenapa terjadi? Dijelaskan kepada manusia tentang masalah khusuf ini. Dan diketahui oleh para sahabat tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibaca ketika salat khusuf. Ketika salat khusuf, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat Al-Baqarah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Tentu surat Al-Baqarah sangatlah panjang. Dan dia nanti kalau dia memperkirakan kalau dia membaca surat Al-Baqarah, lalu kemudian apa yang dia lakukan ketika dia membaca surat Al-Baqarah, dia inginkan untuk selesaikan. Ternyata belum selesai, sudah gerhananya sudah hilang. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia langsung memendekkan ataukah langsung dia berhenti? Tetap dia teruskan salatnya walaupun gerhananya sudah selesai, ini sudah kembali seperti semula yang disebutkan dalam hadis, hatta yuksaha, sampai sudah hilang, sudah terang, yaitu datang terangnya. Kalau dia masih dalam keadaan salat, dia teruskan salatnya. Kemudian yang berkaitan dengan orang yang masbuk, datang terakhir, misalnya dia ketiduran, kemudian dia mendengar sudah ada yang melaksanakan salat, dia datang ikut salat sementara imam sudah sujud, sudah ruku yang pertama. Jadi pertama dia imam mengimami membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian ruku. Bangkit dari ruku, datang seorang lagi, tentu dia sudah ketinggalan berdiri yang pertama tadi, dia ikut, berarti dia dapati rakaat pertama hanya sekali ruku. Terus apa yang harus dia lakukan? Apakah dia sudah cukup, apakah dia sudah mendapati rakaat, ataukah dia nanti dituntut untuk berdiri lagi menyempurnakan ditambah satu rakaat? Dan ini disebutkan pula, dibahas pula oleh para ulama. Dan diantara sebagian ulama dari mamlakah Saudiyah, mereka menyebutkan tentang permasalahan ini, bahasanya dia belum mendapati satu rakaat. Jadi dia dapat di tadi ruku yang pertama, kemudian bangkit, dia dapati ruku yang pertama. Misalnya dia mau masuk, baru ruku, dia ikut ruku bersama mereka. Kemudian bangkit dari ruku, melanjutkan bacaan imam, berarti beliau atau orang yang datang tadi mendapati satu rakaat. Kalau dia sudah tidak mendapati satu ruku tadi, dia sudah tidak mendapati rakaat, karena ruku termasuk dari perkara yang termasuk dari apa-apa yang kalau dia ditinggalkan batalah sholatnya seseorang. Kemudian khutbah yang diberikan, khutbah yang diberikan, apakah khutbahnya? Karena pernah ada yang sampai memunculkan kebidaahan menganggap model sholat khusyuk ini nanti seperti pada Jumat, mendahulukan khutbah baru kemudian sholat. Ada sampai orang menyatakan seperti itu, mungkin karena kebodohannya. Tentu tidak demikian. Nabi SAW bersegera melaksanakan sholat, kemudian setelah itu beliau berdiri berkhutbah, menyampaikan khutbah. Dan khutbahnya tentu tidak panjang seperti sholatnya. Dan disebutkan dalam satu hadis tentang bagusnya seseorang, baiknya fikihnya seseorang, dia panjang sholatnya dan memendekkan khutbahnya. Itu termasuk salah satu baiknya fikihnya seseorang. Dan bisa kita melihat atau biasa kita dapati dari para ulama, kalau mereka berkhutbah sangat pendek khutbah mereka. Jadi panjang bacaan sholatnya daripada khutbahnya. Ini kita dapati dari para ulama, ada sebagian, dan ada sebagian ulama pula terkadang lebih panjang khutbahnya daripada sholatnya. Dan hal tersebut dilihat tentang keadaan dari makmum pula, melihat keadaan makmum. Dan kalau kita melihat di darul hadis dan majlis, karena tempat ilmu, tempat diadakannya majlis ilmu, khutbah dengan yang panjang itu tidak masalah. Adapun kalau kita melihat nanti tempat, kita sesuaikan tempatnya, melihat keberadaan bagaimana khutbah, apakah perlu dipanjangkan kalau memang orang tidak terlalu konsentrasi mendengarnya, atau kita berhadapan dengan orang awam yang rata-rata orang yang tidak memahami ilmu. Terkadang kita dapati banyak orang yang hadir khutbah dibacakan banyak dalil, mereka terkadang bingung memahaminya. Dalil yang dibaca paling-paling nanti saya menyatakan masya Allah hafidnya pintar sekali, dalil-dalilnya banyak, akan tetapi tidak membawa, tidak tersentuh dalam hatinya. Jadi perlu untuk melihat pula keadaan mereka bagaimana. Terkadang seseorang dia hanya membawakan beberapa dalil namun sangat berkesan, membuat orang yang mengikutinya tersentuh hatinya dan memiliki keinginan untuk mengamalkan apa yang dia dengar. Dan ini tergantung, bukan kemudian kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, tidak. Tentu melihat keberadaan yang ada. Kemudian yang berkaitan dengan hilangnya khusyuk tadi, bagaimana hilangnya khusyuk? Apakah dia memang hilang secara keseluruhan terang, ataukah nanti berakhirnya khusyuk, maksudnya berakhirnya khusyuk, kapan penentuannya, diketahuinya dari mana? Jadi ketika sudah benar-benar terlihat, sudah hilang, sudah benar-benar sudah tidak gerhana lagi, baru itu dikatakan hilangnya khusyuk. Dan adapun orang yang salat panjang tadi, sebagaimana telah kita sebutkan, dia terus-menerus melaksanakan salat, melanjutkan salatnya. Karena kadang orang salat belum tentu dia melihat-lihat ke langit. Dia salat, dia tidak tahu apakah sudah selesai khususnya ataukah belum. Tentu dia akan teruskan salat. Mungkin sekarang karena orang sudah menentukan nanti waktunya setengah jam katanya. Sudah ada memang yang menentukan dengan alat yang mereka gunakan, mereka sudah tentukan akan terjadi jam sekian, nanti gerhananya akan berlangsung selama setengah jam. Kalau mungkin hal itu sesuai dengan hal tersebut, orang yang mungkin, imamnya mungkin memperkirakan nanti sholatnya ini sudah diatur mungkin waktunya. Tapi sekarang bagaimana keadaan kita sebagai ahlu sunnah? Apakah kita akan berpatokan dengan hal tersebut? Hal tersebut mereka menentukan dengan alat teknologi yang ada, atau mungkin sebagian mereka menggunakan hisab, perhitungan, menghitung, menghingga-hinggannya, atau menggunakan perkiraan-perkiraan. Jadi kita ahlu sunnah berpatokan kepada dalil. Jika hal tersebut mencocoki dalil kita, kita benarkan keberadaannya, memang benar seperti itu, karena sesuai dengan dalil kita. Sebagaimana penentuan awal dari Ramadan atau awal Syawal, penentuannya orang menggunakan hisab telah salah menempuh jalan, yaitu menggunakan bid'ah. Hisab ilmu hisab menghitung, menggunakan hisab perhitungan mereka, perkiraan mereka, kemudian menentukan akan jatuh tanggal hari sekian, hari demikian, tanggal sekian. Mereka sudah menentukan. Adapun kita tidak, kita melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytumuhu fasallu, dan fa idza ra'aytumuhu fasumu wa aftiru, dan jika kalian sudah melihatnya, melihat hilal, maka berpuasalah kalian, dan jika kalian sudah melihat, maka berbukalah beridul fitri dengan melihatnya. Kalau ternyata apa yang kita terapkan ini sesuai dengan bimbingan syariat, bersesuaian dengan ilmu hisabnya, maka kita katakan benar apa yang kita lakukan. Walaupun mereka menggunakan ilmu hisab, terkadang menyatakan selalu benar dengan perhitungan mereka, dengan hisab atau perkiraan mereka. Jadi kita tidak membenarkan ilmu hisab, yang kita benarkan, yang kita beriman dengannya atau melaksanakan, yang kita laksanakan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara walaupun nanti bersesuaian dengan apa yang mereka tetapkan. Begitu pula berkaitan dengan salat gerhana ini, salat gerhana. Kalau mereka sudah menetapkan akan terjadi misalnya hari Rabu besok misalnya terjadi, ketika terjadi kita melihat sudah terjadi, kita langsung salat. Jadi mereka yang menetapkan seperti ini sesuai dengan yang mereka lihat. Karena mungkin mereka akan menyatakan kalian melihat dengan mata kosong, sedangkan kami melihatnya langsung dengan alat. Jadi mengetahui dari jauh-jauh hari kami sudah mengetahui. Dan kita tidak berpatokan dengan hal tersebut. Kita langsung melihat nanti kejadiannya dengan mata kita melihat. Ketika sudah terlihat seperti itu, maka kita langsung melaksanakannya. Dan kalau melihat dengan alat, terkadang memang terlihat dengan alat langsung jelas sebelum manusia melihatnya dengan mata polosnya. Sudah dilihat dengan alat. Ketika hal tersebut sudah dilihat, kita menunggu. Kita akan mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar terlihat. Ketika sudah terlihat sedikit tadi, langsung kita lakukan salat. Kita langsung tegakkan salat. Dan terkadang memang khusyuk ini terkadang tidak terlalu jelas terlihat, melainkan orang menggunakan alat-alat untuk bisa melihatnya. Bagaimana hari ini? Apakah kita akan berpatokan dengan alat tersebut? Nah, sudah jatuh hari ini. Sebagian tempat sudah menyatakan sudah melihat, dan kita belum melihat. Apakah kita harus salat? Kita langsung salat mendengar orang yang melihatnya dari tempat lain? Apakah kita perlu melihat lagi? Itu untuk melihat. Jadi keadaannya seperti yang disebutkan dalam hari tadi. Fa'idha ra'aitum min dhalik syai'an fasallu, jika kalian sudah melihat demikian itu sedikit darinya, maka salatlah kalian. Kalau kita sudah melihat walaupun sedikit, maka kita salat. Kalau misalnya kita lihat ini tidak terlalu jelas, harus menggunakan alat, kita lihat memang sudah tertutupi walaupun sedikit, maka sudah dianjurkan untuk kita melaksanakannya, karena sudah dari pelaksanaan salat khusyuk ini ketentuannya atau masuk waktunya ketika melihat, sudah melihat khusyuk itu terjadi. Bagaimana telah lewat penjelasannya. Dan mungkin ada yang bisa ditanyakan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sekarang saya tanya dari anak-anak. Kalau misalnya yang duluan depan kepala di hari, kalau misalnya antum salat bersama jamaah, ternyata salatnya sangat panjang dan antum tidak mampu untuk mengikuti, apa yang harus dilakukan? Apakah tetap memaksakan diri ataukah duduk atau bagaimana? Kalau tidak mampu duduk, ya duduk. Kalau tidak mampu lagi duduk, sudah sangat sakit sekali, pinggangnya sudah sangat tidak sanggup lagi, gimana? Apa yang dilakukan? Terbaring, keluar, langsung minggir. Tidak diharuskan untuk terus memaksakan mengikuti. Dibeda dengan salat wajib, ya. Apa salat wajib? Kalau misalnya seseorang mengikuti salat lima waktu dengan imam, imamnya panjang sekali bacaan, jadi sudah tidak sanggup, boleh untuk dia keluar untuk laksanakan salat sendiri. Dia pergi salat sendiri, karena dia sudah tidak menyanggupi. Attaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Dan disebutkan dalam riwayat tentang kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengimami kaumnya ketika beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. membaca surat Al-Baqarah, beliau kembali ke kampungnya. Ada di, langsung beliau mengimami pula, mengimami dengan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian salah seorang jengkel, karena panjangnya dia tinggal luar, memisahkan diri, mungkin dia menunjukkannya. Maka kemudian dikhabarkan kepada Mu'ad, maka beliau menyatakan innahu munafiq, sesungguhnya dia munafiq. Didengar oleh orang tersebut datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan, menyampaikan terhadap apa yang dikatakan oleh Mu'ad, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Mu'ad bin Jabal. Dan Rasulullah dikatakan, katakan ya Mu'ad, maka tukang pembuat fitnah wahai Mu'ad. Jadi kalau seorang salat wajib, misalnya salat wajibnya, yangnya sangat panjang dia sudah tidak mampu, dia mundur, duduk, coba lagi duduk, tidak sanggup lagi karena panjangnya salat, dia mundur. Salat wajib saja sudah dibolehkan, dia di, kalau sudah tidak sanggup seperti itu, dia keluar langsung salat sendiri atau salat berjamaah nanti, mencari yang dia mampu. Tentu untuk salat sunnah lebih boleh baginya untuk keluar kalau misalnya dia sudah tidak menyanggupi ini. Dan bagaimana kalau misalnya imamnya dia sudah ruku pertama, kemudian dia batal wudunya, dia keluar, masuk lagi seseorang, apakah dia meneruskan ataukah dia bagaimana mengulangi yang di belakang? Karena kalau misalnya dia imamnya, misalnya antum salat di belakang imam, imamnya ketika sedang rukuk pertama dia batal wudunya keluar, terus kamu yang maju, apa yang harus dilakukan? Apakah melanjutkan, meneruskan atau tidak? Meneruskan. Misalnya kalau imamnya baca Al-Baqarah, sementara kamu maju tidak hafal Al-Baqarah, apakah meneruskan bacaannya atau baca surat lain? Baca yang semampunya. Sudah masuk. Satu lagi pertanyaan. Kalau dia datang misalnya, datang di masjid, dia sudah melihat salat jamaah ini akan ditegakkan, dia datang sendirian, melihat orang belum ada di masjid, dan dia kepengen duduk, apakah dia sholat tahiyat masjid dulu? Apakah dia duduk saja? Bagaimana? Dia sholat tahiyat masjid dulu. Dia sholat tahiyat masjid kalau misalnya dia datang. Tapi dianjurkan ya ketika sudah khusus seperti itu, seperti yang kita sebutkan, tersegalah semua datang. Ya, kalau dia sendiri, misalnya dia sendiri, dia memanggil teman-teman, tapi tidak tahu. Ada panggilannya apa? Kalau misalnya memanggil saudaranya yang mungkin tidak tahu alat khusus apa dipanggilnya, supaya datang ke salah satu khusus. Kalau Zaid, Givari sudah datang di masjid sendirian, tidak ada yang datang. Terus apa yang dipanggil oleh Zaid? Givari, apa yang dilakukan oleh Givari? Mau pergi panggil satu-satu. Terus apa? Tadi yang kita sudah sebutkan tadi. Apakah ada azannya? Terus apa yang dikumandangkan? Satu lagi pertanyaan, kalau misalnya datang khususnya terjadi sudah mendekati waktu taklim, saya di sini ada taklim habis maghrib, kemudian setelah maghrib khusyuk terjadi, jadi salat khusyuk dulu, orang kedatangan salat khusyuk, setelah salat khusyuk oh diadakan taklim, apakah dianjurkan dengan dianjurkan lagi setelah itu untuk sholat tahiyatul masjid? Dia sudah ikut sholat khusyuk, sholat khusyuk dia sudah ikuti. Terus apa dianjurkan lagi dia sholat tahiyatul masjid karena mau duduk di masjid mau berta'lim? Apa dia sholat tahiyatul masjid atau sudah cukup? Sudah cukup, karena tahiyatul masjid dia sudah tercukupi dengan sholat yang ada. Ketika seorang masuk mendapati orang lain sholat atau mendapati sholat jamaah yang langsung ikut sholat berjamaah, maka tidak diharuskan lagi setelah itu untuk tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid hukumnya sudah tercukupi dengan sholat yang ada. dan tahiyatul masjid hukumnya berbeda pendapat para ulama, dan yang rajih dia adalah wajib. Jumhur ulama menyebutkan tidak wajib, tetapi yang rajih dia adalah wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, dan juga beberapa dari ulama seperti Syekh Yahya dan yang lainnya. Mereka menyebutkan tentang kewajiban tahiyatul masjid berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.